من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari adik-adik dan juga anak-anakku sekalian yang hadir di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, Jawa Tengah. Rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah berkenan merahmati kita semuanya. Dan juga para pendengar setia Radio Insani 88.8 FM dimanapun Anda berada. Rahimani wa rahimakumullah. Juga bapak dan ibu kaum muslimin, muslimat, para pemirsa Uthman TV serta Ahsan TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin, taman yang indah bagi orang-orang yang soleh. Kemanapun dia bergerak dalam kitab ini, kemanapun seorang yang soleh atau ingin jadi orang soleh bergerak dalam kitab ini, mau buka halaman 1, mau bergerak ke halaman 5, mau bergerak ke halaman 100, mau bergerak ke halaman 200, dia akan mendapatkan keindahan. Karena ini adalah taman-taman yang indah bagi orang-orang yang soleh. Nah, kitab ini sebetulnya kitab yang tidak pernah membosankan, insyaAllah. Dimanapun kita buka, akan kita temukan keindahan agama ini. Makanya saya sangat menyarankan kepada diri saya pribadi dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk memiliki kitab ini ataupun terjemahannya. Nah, kitab ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang ingin menjadi orang yang soleh insyaAllah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dengan mempelajari kitab ini dijadikan sebab menjadi orang-orang yang soleh. Allahumma amin. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan masih dalam bab yang cukup panjang, yaitu bab Bayan Kathrati Turuqil Khair, bab tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan. Dan insyaAllah apabila memungkinkan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan, kita akan selesaikan bab yang cukup panjang ini pada kesempatan malam hari ini. Kalaupun belum, maka tambah lagi insya Allah. Baik, sampai kita kepada yang terakhir, hadis tentang seorang sahabat yang rumahnya paling jauh, posisinya dari Masjid Nabawi, tapi sholatnya gak pernah apa? Gak pernah telat, gak pernah ketinggalan, gak pernah bolong. Sehingga ketika itu disarankan oleh sebagian sahabatnya untuk membeli seekor keledai untuk dijadikan apa? Tunggangan. Kemudian dia mengatakan, jangankan keledai, rumah dekat saja saya enggak mau. Saya ingin kaki atau langkah-langkah kaki saya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala setiap saya berangkat ke masjid ataupun setiap pulang dari masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat tadi, qad jama'allahu lakadzalika kullahu. Allah sudah menuliskan semua yang kau inginkan. Jadi berangkat ditulis, pulang juga ditulis. Nah, di antara faedahnya adalah kita mengetahui bahwa berangkat mendatangi sholat jamaah adalah salah satu jalan apa? Kebaikan. Kemudian yang kedua, seorang itu bisa mendapatkan tulisan kebaikan baik tatkala berangkat menuju masjid atau pulang ke mana? Ke rumahnya. Wallahu ta'ala a'lam bih as-sawab. Kita sampai pada hadis itu. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ke-22 dari bab ini. Berarti sudah banyak hadisnya di dalam bab ini. Hadis yang ke-22 berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Thani wal-Ishrun, hadis ke-22. An Abi Muhammadin Abdullah ibni Amrin ibni Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia, bapaknya Muhammad, namanya adalah Abdullah bin Amr bin As. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Qal, berkata Abdullah bin Amr ibn As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'una khaslatan, ada 40 amalan. Ada 40 amalan. A'laha manihatul anzi. Yang paling tinggi adalah meminjamkan domba betina yang lagi memiliki air susu, ya, yang sedang memiliki apa? Air susu. Ada 40 perbuatan, yang paling tingginya adalah meminjamkan domba betina yang sedang memiliki susu. Jadi saya misalnya bertetangga dengan jenengan, saya punya domba, dombanya barusan melahirkan. Ya. Biasanya kalau domba habis melahirkan, domba melahirkan ya, betul ya? Nek basa Jawane nggih manak ngoten niku nggih. Kalau domba habis melahirkan itu biasanya memiliki apa? Air susu. Nah, ini terus saya pinjamkan. Nih, silakan dipakai dulu dombanya. Untuk apa? Untuk diambil air susunya. Kasih makan oleh tetangga yang kita pinjamkan, kasih makan, keluar air susu, ambil air susunya. Keluar lagi air susunya, kasih makan, ambil air susunya. Terus untuk konsumsi sehari-hari tetangga kita. Nah, dulu para sahabat atau sebagian sahabat melakukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meletakkan kambing-kambing mereka di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa untuk mengkonsumsi air susunya. Masya Allah. Nah, ini ide inspiratif dalam beramal soleh. Kalau sekarang naruh domba, tidak semua orang doyan apa? Air susu. Oh, mungkin yang lain. Ya, mungkin yang lain. Kita punya kolam. Masya Allah. Isinya grameh. Sama mujair. Ya. Terus bilang sama tetangga kita, Tum, kalau mau mancing, ambil saja. Ya. Kalau mau mancing apa? Ngambil saja. Oh, bendino dipancingi, dibakarlah, digoreng, dirica-ricalah. Wah, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Ini kan ide inspiratif. Ada juga mungkin itu ada kendaraan saya. Kalau mau pakai saja. Bensin tentunya dia yang nanggung. Atau mungkin sekaligus bensinnya, solarnya penuhi. Itu siap bensin solar setiap saat. Kalau mau pakai, pakai. Ya. Ini Masya Allah, ide inspiratif dalam apa? Dalam beramal soleh. Ada juga yang punya ide meletakkan sandal-sandal yang di rumah itu enggak dipakai. Ditaruh di masjid. Bukan sebagai tempat pembuangan. Tidak dipakai karena mungkin ukurannya sudah terlalu kecil atau apalah. Taruh di situ. Sehingga nanti ada orang memakai untuk wudhu lah, untuk ke WC lah, untuk apa. Masya Allah. Ini mungkin salah satu ide amalan-amalan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 40 perbuatan baik. A'laha yang paling tinggi adalah meminjamkan kambing betina untuk diambil air susunya. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha. Tidaklah ada seseorang yang mengerjakan salah satu dari 40 pekerjaan tersebut roja'a thawabiha, karena mengharapkan pahala amalan tersebut, wa tasdiqa mau'udiha, dan yakin tentang janji yang diberikan oleh Allah berupa balasan pada amalan tersebut, illa adkhalahullahu bihal jannata, kecuali Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Oh, berarti salah satu jalan kebaikan adalah meminjamkan sesuatu yang bermanfaat untuk diambil manfaatnya. Entah itu hewan yang mau dijadikan tunggangan, atau mungkin hewan yang bisa diambil air susunya, dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bi as-sawab. Ini hadis nomor berapa? 22. Selanjutnya, hadis ke-23. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-thalithu wal-ishrun. Hadis ke-23. An Adi ibn Hatimin, dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Qal, dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Hadis yang muttafaq alaih. Tadi hadis yang sebelumnya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kalau hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan separuh kurma. Jagalah diri kalian dengan api neraka. Jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun dengan menggunakan separuh kurma. Masya Allah. Dilanjutkan, wa fi riwayatin lahuma anhu, dan juga di riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sama berasal dari sahabat Adi bin Hatim. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin, setiap dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, pasti akan diajak bicara oleh Allah. Setiap dari kalian, kalau bahasa letterlocknya begini, tidaklah ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah. Kalau bahasa yang mudahnya mungkin ya, wallahu a'lam bisawab, setiap dari kalian pasti akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah antara kalian dan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa Allah akan mengajak bicara hambanya. Kapan? Kelak pada hari kiamat. Berarti Allah berbicara dengan suara yang terdengar oleh hambanya, suara yang bisa difahami oleh hambanya, dan tidak ada satupun penerjemah di antara mereka berdua. Masing-masing kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru aymana minhu. Maka orang tadi menengok ke arah kanan. Fala yara illa ma qaddam. Tapi dia tidak mendapatkan kecuali amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Wayanzuru ashama minhu. Dia pun nengok ke arah kiri. Fala yara illa ma qaddam. Maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kerjakan. Enggak ada orang lain. Ke kanan amalan dia, ke kiri amalan dia. Wa yanduru baina yadayhi, akhirnya dia pun melihat ke arah depan. Fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi, maka dia tidak mendapatkan kecuali api neraka ada di hadapannya. Sudah dalam kondisi yang apa? Kritis. Ya. Ini enggak bisa minta tolong kepada siapapun. Mau cari penolong, minta tolong, minta teman dari arah kanan ternyata amalan dia. Ke arah kiri ternyata amalan dia. Jadi amalan itu nanti ada yang diwujudkan diblegerke, namun ikut diblegerke. Diwujudkan sebagai wujud. Di antara amalan ada yang diwujudkan sebagai wujud. Ketok blegere. Leres nggih? Ketok blegere, ada sosoknya. Ada di antara amalan-amalan itu yang berupa catatan. Jadi ada catatan, ada amalan yang berupa sosok. Ada amalan-amalan yang bisa menambah berat seseorang dalam timbangan atau menambah ringan. Sehingga nanti yang akan ditimbang itu tiga. Satu, amalan yang ada sosoknya, diwujudkan oleh Allah menjadi sosok, itu nanti ditimbang. Kemudian yang kedua, amalan yang berupa catatan-catatan, catatannya ditimbang. Dan yang ketiga, yang ditimbang orangnya. Jadi kita nanti akan dinaikkan kemana? Ketimbangan, kemizan, namanya mizan. Mizan itu terjemahannya apa? Timbangan yang memiliki dua daun timbangan dan memiliki lisan. Lisan itu lidah. Kalau mungkin bahasa kita ya jarum penunjuk, semacam jarum, jarum penunjuk. Nanti beratnya ke arah mana, dia akan menunjuk ke situ. Tentang kaifiat persisnya bentuknya, Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah, ini tengok kanan lihat amalan, tengok kiri lihat amalan, lihat depan ada neraka. Maka persis seperti yang disampaikan tadi, fattakun nara walau bisyiqqi tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka meskipun dengan separuh kurma. Tidak punya separuh kurma. Padahal kalau dihitung rupiah, separuh kurma itu kira-kira berapa juta? Pinten juta? Mboten ngantos. 250 juta. Oh, 250 rupiah. Napa nggih? Cara ngitungnya gimana? Sekilo kurma berapa? Gitu. Terus isinya kurma berapa? Misalnya sekilo isinya pinten? 50-an butir? Kenapa? Mejol itu apa? Oh, kurma yang besar. Satunya 5.000. Ya sudah, anggap saja kurma gede-gede kabeh. Iya, Masya Allah ya. Satu butir 5.000. Oh, malah baru tahu saya. Namine kurma apa? Mejol. Taruhlah kurma mejol. Ya. Sebutir 5.000. Nah kalau separuhnya? 2.500. Jenengan nek weruh duit 500-an 5. Jenengan nak preso weruh. Jenengan nak preso duit 500-an 5. Ngeletak. Pingin, kepingin ngambil atau enggak? Terkadang hati itu sudah menganggap sepele uang 500-an. Walaupun jumlahnya apa? 5. 2.500 into opo. Kalau kita prinsipnya 2.500. Selamat dari api neraka. Jadi jangan sia-siakan itu uang 500. Uang 1.000. Anu saat untuk parkir. Niatkan ketika parkir. Misalnya begitu. Apa tujuannya? Masukkan kotak mana? Masjid misalnya, parkir motor. Masukkan bismillah. Mungkin itu yang akan menjaga diri kita dari api neraka. 2.500, mungkin kalau masuk ke supermarket dapat makanan apa nih, Bu? 2.500. Dalam? Permen. Permen misalnya. Bismillah. Kumpulkan itu 2.500-an atau 500-an, 500-an. Suatu saat kita pergi ke toko, gak usah ke supermarket, tokone tanggane, tuku permen yang bukan produk Yahudi. Nah, ibu. Ya, yang bukan produk Yahudi, ben Yahudi dadi kere, insyaAllah ta'ala. Karena kedzaliman itu tidak akan dibiarkan lama oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kedzaliman itu adalah perbuatan yang paling cepat balasannya. Mudah-mudahan bangkrut nih. Karena sudah mendzalimi saudara-saudara kita. Loh Ustaz, nanti kalau kita memboikot produk Yahudi, karyawannya Indonesia misalnya. Nanti kasihan mereka. Sebelum mereka dibangkrutkan oleh usaha jenengan, mereka dulu sudah membangkrutkan ibu-ibu kita. Yang dulu mungkin dodol getuk. Gara-gara ada produk yang macam-macam itu, getuk ditinggalkan. Yang dulu mungkin dodolan pitik goreng. Terus kemudian ada produk Yahudi masuk, akhirnya kemudian ditinggalkan. Ora payu pitik gorengi. Maka kumpulkan recehan-recehan itu. Suatu saat kita beli produk Indonesia, permen lah, napa-napa malih nggih, selain jangan permen marai gubis. Ya walaupun tidak mesti ya. Apa-apalah, kemudian kita bagi untuk anak-anak TPA. Walau bisyikit tamrah, meskipun dengan separuh napa? Kurma. Ini sebetulnya ringan, tapi terkadang terasa berat karena kita tidak perhatian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kita untuk berbuat kebaikan. Allahumma amin. Kalau enggak punya separuh kurma, randuwe mangatusan. Pinten mau? 2.000? 500. Tidak memiliki uang 2.500. Terus apa yang kita lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Kalau memang tidak bisa, tidak memiliki harta untuk berbuat baik, untuk menjaga diri dari api neraka, bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang baik. Apa itu kalimat yang baik? Kalimat yang baik bisa berupa zikir, bisa berupa membaca Al-Quran, bisa juga dengan ketika ketemu saudaranya mengucapkan kata-kata yang baik. Di antaranya apa? Assalamualaikum. Doa. Kemudian tanya bagaimana kabarnya. Masya Allah sehat. Jangan lupa juga saudara yang dimaksud di sini adalah bojone. Istri. Masa udah 25 tahun enggak pernah tanya kepada istrinya. Piye kabare, Dik? Masyaallah. Ya. Sekadung suwi. Ya, bentino ketemu sudah lama, tiap hari ketemu tapi enggak pernah apa? Tanya, gimana sehat, Dik? Kabarnya? Sehat simboke, kabare, kabrewe. Ya. Maka ini kalimat yang thayyibah. Mangkat ngaji bareng, kuntur ngaji nggih bareng, ning ora takon-takonan. Nah, mari kita tingkatkan kalimat-kalimat yang apa? Thayyibah kepada anak kita, ucapkan doa-doa yang baik untuk mereka, kepada teman kita dan kepada kaum muslimin. Mari kita berusaha meningkatkan akhlak yang baik kepada mereka. Hadis ini hadis yang sangat agung, bahwa ternyata jalan kebaikan itu bisa dikerjakan meskipun dengan separuh kurma. Maka bersedekahlah dengan apa yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Hadis selanjutnya, hadis nomor pinten niku? 24. Kirang pinten menit? Pas. 3 menit. Oh, 13 menit. Alhamdulillah, masyaallah. Nek rampung gasik iso nggo nunggu salat nggih insyaallah. Padune ustate iki kita. Nomor 24, ikhwan. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ar-Rabi'u wal 20. Hadis yang ke-24. An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Allahumma amin. Qal, beliau berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha la yarda. Sesungguhnya Allah, lanya pendek atau panjang itu? Innallaha la yardha. Panjang apa pendek? Pendek, nggih. Bacanya jangan panjang. Ini termasuk dalam bacaan Quran, harusnya panjang dibaca apa? Pendek, harusnya pendek dibaca panjang, nanti merubah makna. Ya. Di dalam surat apa itu? Inna rabbaka gimana bihim yauma inna rabbakum betul bihim yauma idin la khabir inna rabbakum betul ayatnya ngaten sinten sing bisa memastikan inna rabbakum ya atau rabbahum surat apa mas ada Inna rabbahum bihim yauma idzin, sesungguhnya Rabb mereka pada hari itu la khabir, benar-benar mengetahui. Itu kalau dibaca panjang artinya terbalik 180 derajat. Inna rabbahum bihim yawma idhilla khabir. Pendek. Benar-benar mengetahui. Kalau dibaca panjang, la khabir. Itu artinya tidak mengetahui. Ini hati-hati kalau baca surat itu. Nggih. Dan juga yang lainnya. Allah musta'an. Nah, saya pernah, kita mungkin pernah salah seperti itu ya. Ini bisa merubah makna. Baik, kita kembali ke hadis. Innallaha la yardha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha. Anil abdi, kepada seorang hamba. An ya'kulal akhlata, ketika makan satu makanan. Menyuap satu suapan. Fayahmaduhu alaiha, kemudian dia memuji Allah atas nikmat makanan tersebut. Masya Allah. Jadi bisa diartikan satu suapan atau satu proses makan. Misalnya setelah selesai dahar, sego sak ceding, sego sak piring, ya. Selesai lawe pitik, ya. Pitik goreng, gorengane simboke, Masya Allah, ya. Sambele sambel ulekane simboke, Masya Allah. Pun setelah selesai dia mengucapkan alhamdulillah. Enggak usah ngenteni glegeken. Mboten usah nunggu apa? Enggak usah nunggu sendawa, ya. Enggak usah. Jadi begitu selesai alhamdulillah, Allah benar-benar ridho kepada seorang hamba yang ketika selesai makan dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Entah makan nasi, entah makan getuk, entah makan yang lainnya, combro, napa malih, bugis, kue congkong, apem dan yang lainnya, Masya Allah, selesai makan alhamdulillah, Allah ridho. Au yashraba syarbata, atau minum satu tegukan. Fayahmaduhu alaiha, kemudian hamba tersebut memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ini. Sehingga ada ulama yang mempraktekannya itu saben ngemplok bismillah, nelan alhamdulillah, ngemplok lagi bismillah, begitu nelan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, minum juga begitu bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, begitu. Loh, hanya dengan perkara itu Allah ridho. Allahu Akbar. Hanya dengan perkara yang sederhana Allah ridho. Subhanallah. Berarti kesempatan untuk berbuat baik sangat nopo banyak. Maka jangan lupa nanti praktek. Kalaupun dahar, alhamdulillah. Kalau sudah selesai makan, alhamdulillah. Selesai minum nopo, alhamdulillah. Harapan kita terhadap kasih sayang Allah itu sangat nopo besar. Masuk kita hanya bismillah, alhamdulillah, dapat ridho, coba bayangkan. Maka praktekan ini, ayat ini, apa hadis ini, mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kebaikan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nah, kemudian hadis yang terakhir, masih tersisa nggih insyaallah. Baik, hadis yang terakhir di bab ini yaitu hadis yang ke-25. Berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-khamisu wal isrun, yang ke-25. Dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah ada kemiripannya dengan hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 117 dari kitab Riyadu As-Salihin, sama dalam bab bayan kasrati turuqi al-khair. Ada kemiripan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim itu wajib sedekah. Qal ara'aita illam yajid, maka bagaimana pendapatmu kalau tidak bisa mendapatkan apa yang akan disedekahkan? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau tidak ada sesuatu pun yang bisa disedekahkan? Qal, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'malu biyadaihi, dia kerja dengan dua tangannya. Fayanfa'u nafsahu, sehingga bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Wayatasadak, kemudian juga bisa bersedekah. Uplek tangane, dapat manfaat, dapat uang, setelah itu bisa disedekahkan juga. Qal, Ara'aita illam yastati. Berkata Abu Musa atau mungkin sahabat yang lain, ya Rasulullah, gimana kalau orang itu enggak bisa kerja? Enggak bisa cari uang? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam qaal, yu'inu dzal hajatil malhuf. Menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Orang-orang yang sedang kesulitan, mungkin kehilangan uang, mungkin kehilangan barang yang menurut dia itu berharga, sehingga orang itu minta pertolongan, tolong sandal saya hilang, nyari di mana, carikan. Oh, di pojok sana pak, warnanya apa, warnanya ini. Terus ciri yang lainnya, selen pak, sandalnya selen. Selen apa? Kanan kiri misalnya. Ya. Orang minta pertolongan. Kol, berarti kalau enggak bisa sedekah, kerja. Sehingga menghasilkan apa? Uang, memberi manfaat untuk diri, dan disedekahkan. Yang kedua, kalau enggak bisa cari uang, menolong orang yang membutuhkan. Kadang enggak butuh uang, tapi butuh tenaga kita, butuh ide kita, dan yang lainnya. Qal ara'aita illam yastati, apa pendapatmu ya Rasulullah kalau orang itu enggak bisa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya'muru bil ma'rufi awil khair, memerintahkan kepada kebaikan. Ayo nak, sudah waktunya salat. Ayo nak, ditutup auratnya. Ayo nak, kalau makan pakai tangan kanan. Ayo nak, salim kepada ibumu, ucapkan kata-kata yang baik kepada ibumu, dan seterusnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Qal ara'aita illam yaf'al, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau enggak bisa berbuat kayak gitu, sedekah nggo duit ora iso, kerja golek duit nggih mboten saged, menolong orang yang membutuhkan tidak bisa, kemudian apa tadi, amar ma'ruf juga tidak bisa, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yumsik 'anil syarri, jangan berbuat keburukan, jangan berbuat keburukan, fa innaha shadaqah, itu juga sudah termasuk napa? Sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh jalan-jalan kebaikan sebagaimana diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.